Gubernur Felix Tiomoluma Yahudi Nare Roit Salketi Paulus. Segue nasima gela keta bonyo, Ananias uskwe katulan lahuk tir mabaklen tir geyor hula sogue. Yor irmanet lulti Yahudi naredum. Maror irgeit ma hietel ketit nyetak haret Romawike. Maania tertulus. Neke erak temtemar bayi kaisarea, mati rait gubernur Felix. Odegio atranait gubernur kebonyo, Hermanadu wait tun ranor Paulus neti. Lemaden je, gubernur Felix yabuk Paulus, mati imdir wait lulne. Maktei bonyo tertulus yalama tiudu Paulus ti gubernur Felix, mati anuk debiohe. Gubernur Felix samam lanu. Giala giosmu hereta tiara nu samnyege. Keler tega sosode. Ode aram nyorihmo eras eras bu. Ode kiali wasimu hehege dagun. Manin swalu gara nu samnyege mak tiabal maeras. Magiala mu aram iten eras ketio bu. Ode aram nyala noti gabe tagabe bu. Kali nam ribun muala maram nyekri. Keske de amam lanu. Gete tatun masoso. Deguten to haralam veraske. Mam tomol mak tuanuk tunde tebi antiwadu. Aramyo irnyege syuriat yatketi irire. Ode syuja irire marala ororo nanwatu Yahudi nareti wengabe tagabe ibu. Ode inege iga usukatu tilu inasaret keragun. Ode ine yobak mayala hula sogwe sege magirai. Denjaran jumagi. Lemade aram yala mam yugun wasitun ge mak tioha arawasi miat nyetak musagi. Geske de elisia suskwe katu batalion ge. Miama biwet aram. Ode isoru gitu haram. Ode yaso irmio it salgeti yare. Marwa marai ta odagun. Lemade njegol nyo inem bihiai. Desionen muana muenam gi hurmia aramio it salgeti ine kremumu negemlai. Ode ir Yahudi maminti desikre rou dakun ma rou it salgeti Paulus marbohe. Tertulus nami tanu desikre mlai mumu. Paulus yalak tenan keti gubernur Felix. Den je gubernur desial mata ke masyui Paulus maitun. Ema den je Paulus tianuk mabiohe. Amu, ksenan mak tanuk magalak tenak kwe toha tunnetio. Kali kwe ohe oinege irmyo huttunau. Ti propinsi Judea ne ain gariari nede. Den je amu, bisa mamme sana amena irire mamme ohe. Nen mo segwe hea na kresie na ruma basoge, bwai Yerusalem, makswa giti lode gouti hula sogwe. Gyo at desige irmyo itsalma yanwe kre ita, leme yato siawe likma guilir gorir geit. Dete lema mo tiguwa hugiri rema aramiga ororo nanwati hula sogwe seigeta, tisera sambantia reta, tiwen gabe tagabe itinus Yerusalem ge krala sodagun. Ode irje sikreda guno, lema bisa marsusuk telagi itmak liosu ohe. Tunro it salmaya tiyo nekrem lai. Keske de gouk telagi sasam tiyo. Nege ya unek soan bayan, ode gouk ti hula sowara epno matru emrasan bayan tigi. Mak tiyo ha nam Yesus ki yajarari. Keske nam Yesus ki yajar nekre, nerabu ohe lema mlanyi. Horek tohak namri bun rages titnya tak musage dagun. Tiabal gitap irmiane cula sogoa sinyano are rages nyekre mumu. Horek alwa sikmon mio rifketi hula sogoe, kola sirne dagun ohe, hula sogoa na yala irmia mati remar mori furuk. Nege iria amlayo, iria lima mla nyekre. Kali gol jesige man nege ala mogal gyao yabua inbain, magala eraske, maralak nege nelnyel ti hula sogo de irgi. Oda in gari hari nele magum inti Yerusalem de. Keske denen mogulagi abua Yerusalem, Maget yagu banrawa hugare maral marsalu Yahudi naredum. Odega barhinak nam tihula sogedagun. Odegi wat toharawa simtela gubku bakkema gyala tenak kwema nel nyel. Maktei bonyo. Getya nam gua bardesti hula sogwe oa hula sogwe seige. Gyoat desdiagu no irribun gele marawa hoksira roryaw. Odele makuri ororo nanwadwagun. Keske de iria Yahudi manus propinsi Asia gedu marai tiat kides margu magyaw. Denje amu. Iri Yahudi manai tiadwe sikre musti morma marai to marlo susala kwetio. Kol nyemlabia ino yaune guala salne. Detelema mu irmia mintine kremus timor losu ohe. Ktel atyat saine ratotto hayanwe. Tigi wata irlian mohutun nekre. Rbihia wasik tunge o Yerusalem. Tagete tunge katuguta nuk tigi wat kumbir gor sirge. Kalisedwe sigete lakwelan makbohe. Senwe miukun wasik tunge. Kali galwa sikmor nyo rifketi hete takibo he. Irmia matirea narmori huruk. Gioat Paulus itun maktei bonyo, Gubernur Felix abio he. Tamre saduk titun ne. Ode Felix nedakuno ye Yesus ke nami ajarare. Lemare tianuk mabio he. Ana kalamago hutun ne mane. Keske tagita ma lisia sulatarewai tusu khatu batalion desige miaine aduk. Maktei bonyo Felix ayal haret keti suldata rewait uskwe khatu kompi keit mai jaga Paulus. Keske kete yala yal giawi, odel yura Paulus liana remar mamarsiak aibo. Paulus ihesti Felix yor Drusila. Ode seguena inegela keta bonyo, Felix miai wende churuk. Desike o yor sawa Drusila. Sawa neke ir Yahudi i. Lemade Felix yaso irge itma yabuk Paulus. Mamia ma ihesa ito hak Yesus Kristus kenema Felix yor sawa der tomolu. Lemade Paulus ihes ma biohe. Irge mustimo yalak telam laire. Ode mustimo ijagatenan gema sosoto hak telatia teredagun. Kaliana giait segwe bonyo. Hula sogo yugu nirire. Gioat Felix ito molutun desi krebonyo imtaut. Den die beauty Paulus mabiohe. Eras de. Odem baduk. Ana segui ito de. Kaso maroroma inema mwe suruk. Ode Felix neke gela moyaso marabuka Paulus ma ihestuna yori. Kali hiarapo ana Paulus yalkubanti. Mayadi di Paulus toha sei met des. Ode seure kiliku ineke. Felix lemabiu mayadi di Paulus toha sei met ke krala des. Kali yobak mayal iria Yahudi nare ralatare. Ode ain keena rugiela ke tabonyo. Perkius Festus neke yeluka Felix maika gubernur.